Para pendapat beliau menekankan untuk tentang berjalan kaki menuju masjid ke rumah Allah untuk sholat Jumat dengan nukilan beliau bahwa makna sa'i itu adalah al-amal wadh-dhahab, perbuatan dan keberangkatan menuju masjid. Apa sarananya? Tidak ada. Yang penting dan berangkat menuju masjid. Baik dengan jalan kaki seperti yang ditekankan oleh Imam Bukhari atau dengan menggunakan kendaraan. Ya, menggunakan kendaraan. Nah, ini yang ditanda-tanyai oleh Ibnu Hajar. Ya. Sebagaimana yang beliau nukilkan. Tetapi kita sudah tahu bahwa Imam Bukhari sekarang ini dalam bab ini apa maunya? Apa maunya Imam Bukhari dengan bab ini? Menyatakan bahwa berangkat ke masjid menuju sholat Jumat itu dengan berjalan kaki afdal. Dari mana tahu? Dari hadis-hadis yang akan kita pelajari nantinya. Ya, dari hadis-hadis yang akan kita pelajari. Sementara yang membuat kita heran adalah apa yang dia lakukan di dalam di bunyi babnya. Karena setelah itu dia menukilkan pendapat yang tidak terlalu menegaskan untuk jalan kaki. Ketika salah satu tafsir dari Fas'au itu adalah hanya sekedar perbuatan menuju masjid, tidak ada penekanan untuk jalan kakinya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian pembahasan kedua dalam bab ini adalah kata Imam Bukhari, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yahrumul bai'u hina idzin. Ini masalah yang kedua. Ya, masalah kedua yaitu tentang jual beli, tentang jual beli ketika azan dikumandangkan. Karena ayat yang tadi dibawakan oleh beliau awalnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Ketika ada panggilan untuk salat Jumat dikumandangkan azan, pembahasan yang pertama adalah bagaimana cara berangkat menuju masjid. Nah, itu pembahasan tadi. Utamanya jalan kaki dan fasilitas apapun digunakan tidak ada masalah. Kemudian pembahasan kedua saat itu apa hukum jual beli? Lalu beliau membawakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yahrumul bai'u. Apa artinya yahrum? Haram. Yahrumul bai'u, haram jual beli. Hina idzin. Saat itu maksudnya saat mulai dari saat dikumandangkan azan. Yang dimaksud dengan azan yang ada dalam ayat tadi idza nudiya adalah azan yang dikumandangkan ketika khatib sudah naik mimbar. Ya, ketika khatib sudah naik mimbar maksudnya azan pertama. Azan kedua bila mana ada azan sebelumnya. Bila mana ada azan sebelumnya. Jadi pendapat Ibnu Abbas haram jual beli. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya. Pendapat jumhurul ulama haramnya jual beli berdasarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadharul bai'. Dan tinggalkanlah jual beli. Kapan? Idza nudiya lis-shalah. Ya, jadi semenjak dikumandangkan azan setelah khatib naik mimbar maka hukum jual belinya adalah menurut riwayat dari Ibnu Abbas haram. Ya. Dan itu adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, pendapat jumhur ulama yaitu azan ketika khatib sudah naik mimbar. Dan bila mana azannya dua kali maka menurut jumhur ulama pula jual beli yang dilakukan setelah azan yang pertama sebelum azan yang sekarang yang ada dalam masalah ini yaitu azan yang dikumandangkan sebelum waktunya untuk mengingatkan orang menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh, sementara rajihnya tidaklah makruh, dan tidak haram. Ya, dan tidak haram. Yang haramnya adalah setelah dikumandangkan azan yang diangkat, dikumandangkan setelah khatib naik mimbar. Ini pembahasan yang perlu kita pahami. Ini pembahasan kedua tentang hukum jual beli setelah azan dikumandangkan. Azannya adalah azan setelah khatib naik mimbar. Kemudian pendapat yang kuat adalah pendapat pengharaman, ya, karena nas Allah melarang, ya, melarang jual beli. Kemudian muncul pembahasan nanti, apakah hukum jual belinya, apakah hukum jual beli sah atau tidak? Nah, ini terjadi juga pendapat perbedaan pendapat para ulama, dan masalah hukum jual belinya itu juga terjadi pendapat. Perbedaan pendapat para ulama, ada yang jumhur ulama tadi haram, sementara dalam mazhab Hanafi bahwa hukumnya makruh baik setelah azan yang pertama ataupun azan yang dikumandangkan ketika khatib sudah naik mimbar. Kedua-duanya menurut mazhab ini adalah makruh. Sementara jumhur itu yang tadi telah kita sampaikan. Ini pembahasan kedua. Kemudian pembahasan berikutnya, waqala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, salah seorang dari generasi tabi'in, tahrumus sina'atu kulluha. Kalau tadi kan hanya jual beli, nah sekarang lebih umum lagi. Atha berpendapat bahwa diharamkan semua pekerjaan. Ketika, kalau tadi kan hanya jual beli, sementara pendapat ini adalah mengharamkan semua pekerjaan yang dilakukan di saat azan Jumat dikumandangkan. Ya, di saat azan Jumat dikumandangkan. Bahkan dinukilkan, ya, di situ perbuatan bermain-main, ya, dan pekerjaan-pekerjaan semua bentuk, bahkan tidur. Bahkan berhubungan badan di saat dikumandangkan azan tersebut yang dilakukan oleh pasangan suami istri juga termasuk yang diharamkan. Ini pendapat Atha. Ya, pendapat Atha Ibn Abi Rabah, karena nasnya adalah jual beli, wadharul bayi. Tetapi beliau memakai keumuman perintah untuk mendatangi, fas'au ila dzikrillah, maka semua aktivitas yang menghalangi untuk berangkat ke masjid menurut pendapat ini adalah haram. Tahrumus sina'at kulluha. Dan ini juga pendapat jumhur. Ya, jumhur ulama juga berpendapat demikian, bukan hanya azan. Kata mereka, idza nudiya bil azan harumal bai'u wal lahwu wassina'atu kulluha warraqadu wa an ya'tiya ar-rajulu ahlahu wa an yaktuba kitaban. Bahkan ketika menulis buku saja ketika azan itu dikumandangkan, maksudnya bagi mereka yang wajib salat Jumat, itu adalah sebuah keharaman karena dia diperintah untuk menuju masjid, fas'au ila dzikrillah. Ya, itu pembahasan ketiga. Kemudian pembahasan keempat di bunyi bab ini yang membingungkan membaca Sahih Bukhari. Ya. Padahal inti pembahasannya tadi apa? Hanya pada masalah berjalan kaki ke masjid, tetapi di bawahnya banyak yang ikut-ikutan. Banyak masalah yang membuat kita tidak fokus. Ya. Pembahasan utamanya kan masalah berjalan, tetapi dimasukkannya di dalam bunyi bab ini tentang apa tadi? Hukum jual beli. Tentang hukum melakukan aktivitas selain ke masjid di saat azan dikumandangkan. Ya, apapun profesi orang, bekerja di kantor, ya, melanjutkan pekerjaan bertukang, ya, melanjutkan pekerjaan atau selain jual beli, ya, jual beli sudah nas, atau ketika dia sedang menulis misalnya saat itu, menulis surat-surat atau menulis buku, apalagi bermain-main, tidak ada pekerjaan yang berfaedah. Ini semuanya masuk ke dalam pembahasan tadi, sehingga kita bercabang-cabang, ya, pemikiran kita ketika membahas satu masalah ini. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat, kata Imam Bukhari, wa qala Ibrahim bin Sa'din an-Zuhri. Di sini beliau menukilkan nukilan dari Az-Zuhri, yaitu Ibnu Shihab rahimahullah dari generasi tabi'in. Apa kata Imam kata Az-Zuhri, idza adzana al-muadzinu yaumal jumu'ah, apabila muadzin mengumandangkan azan di hari Jumat, wa huwa musafirun, sementara seseorang ada yang bersafar, musafir, fa'alaihi an yashhada, maka wajib atasnya untuk menghadiri. Ini pembahasan yang lain lagi. Ya, pembahasan yang lain lagi. Hukum musafir melakukan salat Jumat. Hukum musafir melakukan salat Jumat. Kalau kita lihat dari pendapat Az-Zuhri ini apa? Tetap wajib. Ya, pendapat yang dinukilkan di sini, ya. Pendapat yang dinukilkan oleh Imam Bukhari melalui riwayat Ibrahim ibn Sa'ad. Ibrahim ibn Sa'ad meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa beliau mengatakan, bila mana azan sudah dikumandangkan oleh seorang muadzin pada hari Jumat, sementara ada seseorang yang sedang safar, maka dia wajib untuk menghadiri. Fa'alaihi an yashhada. Ini pendapat beliau. Ini membuat kita juga semakin apa? Semakin sempit otak kita membahasnya. Apalagi ketika membaca syarahnya Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar dalam masalah yang terakhir ini menukilkan bahwa ternyata dari Az-Zuhri itu sendiri terjadi perbedaan nukilan. Ya, dari Zuhri itu sendiri, di sini kan seakan-akan di sini dia mewajibkan musafir salat Jumat. Sementara nukilan yang lain justru tidak. Tidak mewajibkan. Sama dengan jumhur ulama bahwa musafir tidak wajib salat Jumat. Dan ini pendapat yang kuat. Tetapi kan perlu dibahas, perlu dikupas, perlu dikumpulkan. Ya, makanya memang menyiapkan pelajaran Sahih Bukhari ini, ini luar biasa menyita pemikiran. Ya. Satu bab ini saja, nah, kita tidak terfokus pada masalah berjalan menuju masjid saja. Padahal nanti hadis-hadisnya hanya berputar pada masalah berangkat ke masjid. Sementara babnya dihadapkan kepada kita empat pembahasan. Ya, empat pembahasan. Walaupun nanti ini sangat banyak manfaatnya tentang masalah jual beli tadi, kita sudah ada simpulkan, ya, walaupun hadisnya tidak akan ada. Ya. Jual beli tadi jumhur ulama mengharamkan, ya, mengharamkan ketika azan dikumandangkan, azan saat setelah khatib naik ke atas mimbar. Kemudian azan yang bila mana azannya dua kali, maka setelah azan pertama jual belinya apa? Makruh menurut jumhur ulama, dan ini yang kuat. Ya. Ini pendapat yang kuat. Kemudian tentang pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang lain, pendapat jumhur tadi juga haram Ya. Sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Abbas, dari Atha bin Abi Rabah. Ya. Berdasarkan firman Allah fas'au umum. Ya. Berangkatlah, bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Ya, bersegeralah menuju zikir kepada Allah, maka tinggalkan semua aktivitas. Tinggalkan semua pekerjaan. Kemudian pembahasan yang terakhir tadi bahwa musafir hukum salat Jumatnya khilaf para ulama dan yang rajih tidak wajib. Yang rajihnya tidak wajib. Walaupun di sini nukilkan oleh Imam Bukhari pendapat riwayat dari Zuhri bahwa beliau mewajibkan, ternyata ungkapan beliau sendiri pun berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan para ulama termasuk Ibnu Hajar berupaya untuk mengkorelasikan, menjamak, mengumpulkan riwayat-riwayat yang bertentangan dari Zuhri. Maka Ibnu Hajar mengatakan maksudnya, maksud pendapat yang mewajibkan ini adalah ketika seorang musafir tenang-tenang saja berada di sebuah tempat pemukiman. Ya. Kemudian dia berada di situ, lalu dikumandangkan azan. Dia sementara dia tidak kemana-mana. Ya, berangkat ke suatu tempat dan dia tinggal di sana beberapa lama. Pas hari Jumat, berada di hotel misalnya, tiba-tiba hari Jumat. Dan dia tidak ada pekerjaan, tidak ada keterikatan apa-apa. Kemudian dia mendengar azan Jumat dikumandangkan, karena itu ungkapan Zuhri, "Idza adzana al-muadzinu yaumal Jumat." Maka beliau berpendapat ini kuat ini. Kalau kondisinya seperti tadi, maka pendapat Zuhri ini, Ibn Shihab ini sangat kuat. Seorang musafir berada di hotel dan dia tidak terikat dengan pekerjaan atau dengan apapun juga. Sementara di situ ada masjid, jami', kemudian dia mendengar dikumandangkan azan, sementara dia santai-santai di kamar hotelnya. Ya. Imam ungkapan Ibnu Syihab ini sangat kuat, maka wajib dia hadir. Karena dia tidak terikat dengan apa-apa, dia tidak tengah perjalanan. Ini tidaklah menunjukkan, kata Ibnu Hajar, haramnya memulai safar sebelum Jumat. Misalnya sekarang seseorang ingin berangkat di hari Jumat, ya. Jadwal penerbangannya jam 11. Ya, jam 11. Lalu ketika melihat pendapat Az-Zuhri ini, maka dia mengurungkan niatnya. Mengurungkan, tidak jadi saya safar. Kenapa? Saya cancel saja. Karena wajib musafir itu untuk salat Jumat. Ini tidak tepat. Ya. Karena dia kan sudah memboking pesawatnya, jamnya jam 11. Maka dia kembali ke hukum asalnya bahwa musafir salat Jumatnya tidaklah wajib. Ya, kembali kepada hukum asal. Boleh, berangkatlah kamu dan salat Jumat tidak wajib kamu lakukan. Tetapi dalam kondisi yang pertama, orang sudah sedang berada di sebuah kota misalnya, menginap di sebuah hotel, dan hotelnya ternyata di samping masjid pula. Dia mendengar kumandang azan sementara dia tenang-tenang saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au." Nah, ini yang membuat beratnya para ulama untuk mengatakan tetap sunnah. Sementara Allah mengatakan segeralah, dan Allah tidak mengatakan yang musafir tidak. Ada Allah mengatakan demikian? Umum ayatnya. Umum ayatnya. Nah, ini yang membuat Az-Zuhri mengatakan ungkapan tadi. Dan ini sangat kuat. Tapi dalam kasus yang kedua, ya, bookingan pesawatnya 11 di hari Jumat. Tidak pantas pula dia mengcancel perjalanannya karena pendapat ini. Tetap lanjutkan, karena memang hukum asalnya dan pendapat yang kuat bahwa musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Setelah pembahasan-pembahasan yang singkat tentang tambahan-tambahan pembahasan tadi, ya, kita masuk kepada inti bab ini, yaitu apa? Berjalan kaki ke masjid. Berjalan kaki ke masjid, dan Imam Bukhari condongnya, dan memang didukung oleh dalil, dan ini pendapat yang luar biasa, condongnya kepada anjuran untuk berjalan kaki ke masjid. Kita baca hadis yang pertama. Ya, hadis 907. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ali ibn Abdullah. Qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim. Qala haddatsana Yazid ibn Abi Maryam Al-Ansari. Qala haddatsana Abayah ibn Rifa'ah. Abayah ibn Rifa'ah. Abayah itu kan pakaian jubah ya. Ini nama orang. Abayah ibn Rifa'ah dari generasi tabi'in. Qal adrakani Abu Absin. Adrakani Abu Absin. Menyusulku. Adrakani ini menyusul. Maksudnya dia di depan kemudian tiba-tiba ada orang dari belakangnya. Ini maksudnya adrakani. Ya, menemuiku atau menyusulku, kata Abayah ibn Rifa'ah. Siapa yang menyusulnya? Abu Abbas. Abu Abbas ini sahabat. Abu Abbas namanya Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Menurut pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat para ulama tentang namanya, Abu Abbas namanya Abdurrahman. Dia ayahnya Jabr. Jabr. Bukan Jabir, bukan Jabar, tetapi Jabr. Jim, ba, ra, ba-nya sukun. Ya. Jadi Abdurrahman ibn Jabr. Kunyahnya Ibnu Abbas atau Abu Abbas. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu, dan dia di dalam Sahih Bukhari. Dia ini dalam Sahih Bukhari hanya satu kali ini. Ya. Tidak ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari dia. Satu-satu kata Ibnu Hajar, laisa lahu fil Bukhari siwa hadzal haditsil wahid. Laisa lahu fil Bukhari siwa hadzal haditsil wahid. Dia tidak memiliki riwayat dalam Sahih Bukhari kecuali satu-satunya hadis ini. Namanya panggilannya Abu Absin, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Jabr. Abdurrahman ibn Jabr, Abu Amis radhiyallahu ta'ala. Jadi Abayah tadi bercerita, menyusulku Abu Abbas, wa ana adhabu ilal jumu'ah. Wa ana adhabu ilal jumu'ah. Ketika itu saya sedang berjalan atau sedang berangkat menuju salat Jumat. Sebagian dalam sebagian riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Hajar bahwa beliau sedang, ada perbedaan riwayatnya. Di salah satu riwayat dia sedang mengendarai kendaraan. Di riwayat yang lain bahwa yang terjadi padanya, yang mengendarai kendaraan itu muridnya Abayah, yaitu Yazid bin Abi Maryam. Yazid bin Abi Maryam menemui muridnya dalam perjalanan menuju masjid menggunakan kendaraan. Sementara kasus yang sekarang dia juga berjalan kaki. Ini riwayat yang lain. Bahwa Abayah itu sedang menuju masjid dalam keadaan berjalan kaki, tiba-tiba dia disusul. Dan ini yang kuat. Bahwa Abayah ini menuju masjid dia berjalan kaki. Kenapa? Kenapa ini yang kuat dan tidak pendapat yang mengatakan dia berkendaraan? Kenapa pendapat yang kuat bahwa Abayah berangkat menuju masjid berjalan kaki itu pendapat yang kuat, bukan pendapat bahwa dalam riwayat lain bahwa beliau berangkat menuju masjid menggunakan kendaraan? Karena tersusul oleh siapa? Tersusul oleh Abu Abbas. Andai kata dia pakai kendaraan, apakah mungkin tersusul oleh Abu Abbas? Tidak mungkin tersusul. Kemudian tidak akan mungkin juga satu berjalan kaki, yang satu pakai kendaraan. Ya, kemudian mengejarnya, kemudian sampai bisa berdiskusi, bisa bercengkrama. Ya. Pada sementara Allah mengatakan apa? Bersegera. Fas'au. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, bahwa ketika itu Abayah juga berjalan kaki. disusul oleh Abu Abbas. Lalu Abu Abbas meriwayatkan hadis Nabi. Faqala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya. Hadisnya hampir satu baris. Mudah sekali untuk dihafal. Ya. Apa kata Nabi? Man ighbarrat qadamah. Man ighbarrat. Ighbarrat. Kalau disambung, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya dipenuhi debu di jalan Allah, ya, di jalan Allah, maka Allah akan haramkan dia dari neraka. Ya. Ini dorongan untuk jalan kaki. Karena dia akan mungkin berdebu kalau dia pakai kendaraan, apalagi kendaraan yang membuat dia bersih dari debu. Dan ini yang luar biasa dari anjuran berjalan kaki, karena tentu kakinya akan bersentuhan dengan tanah. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang kedua kakinya terkena debu, ighbarat, diambil dari kata-kata gubar. Gubar itu debu. Ya. Ighbarat yang berdebu kakinya dalam di jalan Allah. Di jalan Allah ini umum. Umum. Bisa dalam perjalanan perang, di medan perang. Ya. Bisa dalam berangkat menuju majelis ilmu. Ya. Tetapi ini konteksnya sedang perjalanan menuju masjid untuk sholat Jumat. Makanya Abu Abbas sangat memahami anjuran Nabi berjalan kaki menuju masjid. Sehingga dia menghibur abayah, memotivasinya, kemudian menyampaikan kabar gembira secara langsung bahwa Nabi mengatakan hadis tadi. Siapa orang yang kakinya dikenai debu di jalan Allah, maka Allah haramkan atasnya atau atasnya neraka. Ini luar biasa. Dan inilah dalil Imam Bukhari mengatakan al-masyu ilal masjid. Karena termasuk di situ berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat. Dan ini pula mungkin ya bisa dijadikan dalil untuk sholat-sholat yang lain. Dan ini juga bisa dijadikan dalil untuk menuju tempat yang di sana kita beribadah. Berjalan kakinya, kemudian dikenai debu, lebih utama berdasarkan keumuman hadis ini. Karena fisabilillah itu umum. Ya, fisabilillah itu umum. Untuk sholat Jumat, untuk sholat lima waktu, untuk sholat hari raya, ya, untuk berangkat menghadiri majelis ilmu, karena juga fisabilillah, ya. Apalagi ditambahkan, dikuatkan, ditopang dengan riwayat man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Walaupun sebagian ulama memperbincangkan tentang sanad hadis ini, barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Masuk lagi ke ayat ke masalah ini, tetapi yang berkenaan dengan bab kita adalah berangkat menuju Jumat. Ini hadisnya umum, tetapi termasuk di situ untuk berangkat menuju sholat Jumat. Dan ini luar biasa, ya. Dan memberikan kita motivasi untuk tetap bersemangat apapun resikonya dalam beribadah, ya, dalam beribadah. Hadis berikutnya, hadis yang kedua, 908. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'b qala Az-Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lengkap sanadnya, bahkan ada dua jalur, ya, ada dua jalur. Gurunya Imam Bukhari Adam, kemudian dari gurunya Ibnu Abi Dzi'b, kemudian dari gurunya Az-Zuhri, Ya, dari Sa'id dan Abu Salamah. Ada dua orang gurunya Zuhri di sini. Sa'id dengan Abu Salamah, kemudian mereka berdua berguru atau mengambil hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Selesai. Tanpa ada bunyi hadisnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan ha'un. Ha ini rumus. Ya, ha ini huruf tetapi fungsinya adalah sebagai rumus yang mengisyaratkan bahwa sanadnya berpindah ke yang lain. Qala ha'un wa haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman ini gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari. Ya, Al-Hakam bin Nafi' namanya. Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri. Az-Zuhri yang tadi. Qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdul Rahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ini hadisnya. Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'un wa'tuha tamshun. Ini nas. Wa'tuha tamshun alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu. Ini nas berjalan kaki dianjurkan oleh Nabi. Untuk berjalan kaki dianjurkan oleh Nabi menuju masjid, tetapi sholatnya umum. Sholatnya bukan Jumat, tetapi semua sholat yang dilakukan di masjid. Kata Nabi, idza uqimatis shalah, apabila iqamah sudah dikumandangkan. Fala ta'tuha tas'un. Ini kan biasanya kalau iqamah sudah dikumandangkan, orang akan bersegera, bercepat-cepat, berlari. Tapi Nabi melarang. Maka jangan kalian datangi salat atau ya salat dalam keadaan tas'un. Ini hadis. Sa'inya, kalau tadi sa'i dalam ayat apa artinya? Perbuatan. Berangkat menuju masjid. Kalau di sini sa'i tas'aun itu artinya berlari. Artinya berlari. Loh kok bisa berubah artinya? Sementara ayat tadi adalah sekedar amalan menuju masjid, berangkat menuju masjid, tidak ada kaitannya dengan berjalan kaki, tidak ada kaitannya dengan bergesa-gesa, berlambat-lambat. Sementara hadis ini kenapa dia maknanya larangannya berlari? Ya, larangannya berlari. Janganlah kalian mendatangi sholat dalam keadaan tas'aun, sa'i. Yang artinya apa? Berlari. Karena qarinahnya, pendukung yang membawakan makna sa'i di sini adalah berlari adalah wala waqtuha tamshun, karena digandengkan oleh Nabi dengan berjalan. Dilarang sa'i, diperintah berjalan. Berarti makna sa'inya adalah lawan dari berjalan. Berjalan yang maknanya, yang konsekuensinya adalah lambat. Sementara yang sa'i tadi adalah cepat. Ya, sementara sa'i itu adalah cepat. Karena konteksnya itu, orang kalau sudah iqamah dikumandangkan pasti akan bercepat-cepat. Bercepat-cepat, siapapun orangnya. Apalagi kalau imamnya sedang ruku. Maka pasti akan bercepat-cepat, bisa jadi berlari. Nabi SAW perintahkan, Nabi SAW larang untuk berlari, kemudian perintahkan untuk berjalan biasa. Ya, berjalan biasa. Dan sekaligus hadis ini membawakan kita kepada bunyi bab, yaitu anjuran untuk berjalan kaki. Waqtuha tamshun. Ya, anjuran untuk berjalan kaki dan sholatnya memang umum, bukan hanya sholat Jumat, tetapi termasuk sholat Jumat. Kemudian ditambah lagi dengan alaikumus sakinah. Hendaklah kalian tenang. Ya, hendaklah kalian tenang. Fama adraktum fasallu Wa ma fatakum fa'atimmu. Kenapa? Apa yang harus kalian kejar? Dengan berlari-lari tersebut, bergesa-gesa, bercepat-cepat itu, apa yang kalian inginkan? Ya, tentu keinginannya adalah bagaimana tidak tertinggal, tidak masbuk. Bagaimana tidak tertinggal dan tidak masbuk? Tetapi Nabi SAW tutup ya, alasan tersebut. Tidak perlu kalian khawatirkan. Jadi, karena kaidahnya apa? Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian temui dari posisi imam, masuklah. Ketika imam sedang berdiri di awal rakaat, masuk. Ketika kalian temui imam dalam keadaan ruku, masuk. Ketika kalian temui imam dalam keadaan berdiri setelah ruku, masuk. Ketika imam kalian temukan dalam keadaan sujud, masuk. Ini adalah makna dari fama adraktum fasallu. Jangan tunggu. Terkadang kan kita, untuk apa saya masuk? Kan tidak ada gunanya rakaat yang sekarang. Apalagi kalau sudah bangkit imam dari ruku. Apalagi kalau imam sudah sujud kedua. Imam sujud kedua kan dia akan, untuk rakaat pertama ini, dia kan pasti naik secepatnya. Tunggu sajalah. Ternyata Nabi tidak memerintahkan demikian. Nabi perintahkan fama adraktum fasallu. Dalam keadaan apapun kalian temui imam, masuk. Itu maksudnya. Kemudian yang luput nantinya, yang luput dari kalian dari rakaat salat, wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang luput dari kalian dari rakaat, maka sempurnakanlah. Maka sempurnakanlah. Ini yang dinamakan masbuk. Ya. Dan yang disempurnakan rakaat, yang disempurnakan hitungan satu rakaat, bukan hitungan yang tersisa dari satu rakaat. Misalnya tadi, ya, ketika kita temukan imam sudah sujud yang pertama, ya, yang pertama, maka ketika selesai nanti imamnya salam, kita tambahkan dengan berdiri kemudian rukuk, bangkit rukuk, salam. Seperti itu. Kan yang tertinggal kan cuma berdiri rukuk dan bangkit dari rukuk. Itu kan yang tertinggal oleh kita. Kalau kita tadi masuk, jangan pahami seperti itu maksudnya. Kalau ustaz suruh kami kalau di ayat hadis itu menurut kita dalam posisi apapun imam masuk, kita masuk salat, berarti yang tertinggal, yang luput dari kita kan hanya i'tidal, rukuk dan berdiri pertama. Nanti setelah imam salam kita berdiri, kemudian rukuk, kemudian bangkit rukuk, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa itu pemahamannya? Nah, pemahamannya yang luput satu rakaat. Yang luput adalah hitungan satu rakaat. Hitungan satu rakaat adalah ketika imam masih dalam keadaan rukuk. Ini yang minimal. Menjumpai imam dalam keadaan rukuk, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Ya, man adrakar ruku'a faqad adrakar raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia masih mendapatkan satu rakaat. Ya. Jadi kalau sudah tidak menemui imam dalam keadaan rukuk, justru dia sudah bangkit i'tidal, maka sudah luput darinya berapa? Satu rakaat. Ini yang diperintah oleh Nabi untuk disempurnakan. Ya. Jadi fa'atimmu di situ harus dipahami pula. Bukan menyempurnakan yang tertinggal, tetapi menyempurnakan rakaat yang tertinggal, yang luput. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya atau menjadikan standar rakaat ini adalah rukuknya imam. Kalau kita menjumpai imam itu masih dalam keadaan rukuk pada satu rakaat, berarti kita mendapatkan rakaat itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Tetapi kalau imam pada rakaat tersebut sudah bangkit dari rukuk, maka kita sudah kehilangan satu rakaat. Baik satu rakaat yang pertama atau satu rakaat yang kedua, berarti sudah dua rakaat. Bila mana itu rakaat ketiga, berarti sudah tertinggal kita tiga rakaat. Bila mana itu rakaat yang terakhir, salat yang empat rakaat, berarti kita sudah luput semua rakaatnya. Muncul pertanyaan, apakah orang yang mendapati imam sudah bangkit dari rukuk pada rakaat keempat dapat pahala berjamaah, karena dia tidak dapat satu rakaat sekalipun. Inilah bahayanya melalai-lalaikan sholat. Ya. Kenapa kita tidak bergegas? Sementara Nabi mengatakan, lau ya'lamuna ma fil atamati wa ma fis saffil awwali. Ya. Thumma lam yahsulu alaiha illa habwan la'atauhuma. Ya. Au illa an yastahimu lastahamu. Andai kata mereka tahu keutamaan sab, berada di sab pertama, ya, dan bersegera, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, mereka akan bela-bela untuk mengikuti undiannya. Ya. Semakin sama dengan orang yang ketika di sebuah mall, supermarket, ada hadiahnya, kemudian di situ ada undiannya, belanja, masuk ke undian, semua ingin ikut undian-undiannya karena hadiahnya luar biasa. Sekarang Nabi mengatakan, andai kata mereka tahu, menunjukkan bahwa hadiahnya luar biasa. Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah terdorong untuk bersemangat menuju sab yang pertama, tentu pembahasan yang seperti ini tidak akan terlalu menggiurkan kita. Ya. Dan bahkan masalah masbuk dalam sholat bukan perkara kita, perkara orang lain. Ya, ini yang penting kita tanamkan. Ya. Sebentar-sebentar pertanyaan tentang masbuk. Karena biasanya masbuk. Ya. Wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Bila mana satu kaum membiasakan diri untuk berlambat-lambat, pasti Allah cap dia orang yang paling terbelakang. Kalau sudah terbiasa berlambat-lambat dan tidak ada semangat, maka Allah putuskan, engkau terbelakanglah tinggal, tidak akan mungkin kamu ke depan. Berbeda dengan kasus, ya, yang kasuistis itu bukan perkara yang harus dibahas terus. Jadi kita katakan tadi, bila mana seseorang sudah mendapatkan pada rakaat terakhir imamnya bangkit dari ruku, apakah dia mendapatkan pahala berjamaah? Wallahu a'lam. Saya melihat, ya, apa yang tersisa baginya? Rakaat satu rakaat pun tidak dapat. Hanya kebersamaan dia dengan imam, sisa dari rakaat yang terakhir itu saja. Sangat kecil kemungkinan dia mendapatkan pahala berjamaah. Karena pahala berjamaah itu didapatkan dengan mendapatkan rakaat sholat, sementara dia tidak dapatkan rakaat satu rakaat pun. Apa yang diharapkan? Makanya bersemangat untuk menghadiri sholat berjamaah. Ya. Mengejar takbiratul ihramnya imam. Ya. Mengejar sab yang pertama dan seterusnya. Dengan kita selalu terlihat wajah kita. Ya. Di setiap sholat berjamaah yang terlihat wajah kita. Sementara di generasi salaf, Sa'id bin Musayyab dan yang lain-lainnya, puluhan tahun mereka sholat berjamaah, sementara ketika sholat tidak seorang pun yang melihat wajahnya, karena dia di depan terus. Ya, depan terus. Berangkatnya dahulu, pulangnya terakhir. Orang sudah pulang semua, baru dia pulang. Bagaimana pula orang bisa melihat wajahnya? Ya, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tapi 40 tahun lamanya dia sholat, tidak ada orang yang bisa melihat wajahnya. Karena dia selalu berada di sab terdepan, kemudian dia berangkatnya cepat, pulangnya pun setelah orang keluar semuanya. Ini luar biasa. Bagaimana gambaran dari kehidupan salaf dalam beribadah? Bukan hanya masalah pakaian saja, bukan masalah menjaga jenggot saja, bukan masalah yang lain-lainnya. Masalah yang seperti ini yang jauh lebih luar biasa. Nampak pengajian itu pada ibadah seseorang. Ya. Pada ibadahnya, kedekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan dalam sholatnya, dalam puasa sunatnya, apalagi dalam sholat yang tidak diketahui oleh orang di malam hari. Subuhnya hampir tidak pernah berada di sab yang di belakang. Sholat subuh, ini tanda orang-orang yang menjaga sholat, ketika dilihat dari sholat subuhnya. Ini luar biasa, ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'un wa tuha tamshun alaikumus sakinah." Ya, alaikumus sakinah. Ini termasuk dalil tenang berangkat ke salat itu dengan berjalan kaki sesuai dengan bunyi ba. Kemudian bagaimana tuntunannya kita datang ke salat berjamaah? Tuntunannya tadi. Yang penting tenang berangkat dan jangan berlari-lari. Yang luput dari jamaah dari rakaat, ya, ketika masuk maka apapun posisi imam masuklah. Apapun posisi imam masuklah. Ketika selesai imam maka yang luput sempurnakan. Ada riwayat yang lain tetapi dilemahkan oleh sebagian ulama. Wa ma fatakum faqdu. Ya, wa ma fatakum faqdu. Kalau tadi apa? Hah? Fa'atimu. Apa artinya fa'atimu? Sempurnakan. Misalnya, ini konsekuensi perbedaan riwayat ini. Kalau fa'atimu, yang luput dari kita kan rakaat pertama. Bila mana itu sholat maghrib dan isya, imamnya rakaat pertama jahar atau sir? Jahar. Ya, jahar. Kemudian bacanya setelah Al-Fatihah ada ayat, ada surat yang lain. Rakaat pertama, kedua. Yang luput adalah rakaat pertama. Kalau yang fa'atimu tadi, tidak ada konsekuensi apa-apa. Anda selesaikan sholat setelah pada rakaat yang dua, satu rakaat misalnya luput dari Anda. Bangkit setelah imam salam, kemudian sempurnakan. Tambah satu rakaat lagi. Anda cukup dengan baca Al-Fatihah, kemudian ruku'. Kemudian selesai. Sujud, ya sampai selesai salam. Sampai selesai, sampai kepada salam, kemudian selesai sholat. Itu menyempurnakan yang luput. Sementara faqdu diqadha'. Kalau mengqadha' berarti, kalau yang luput rakaat yang pertama berarti di situ ada apa? Ada bacaan Al-Fatihahnya dan ada suratnya. Ada suratnya. Maka ketika diqadha', bangkit rakaat yang terakhir, baca Al-Fatihah kemudian baca surat yang lain karena rakaat yang luput tadi diqadha'. Yang luput tadi diqadha'. Berarti seperti dilakukan ketika awal itu pula yang dilakukan di akhir. Tetapi riwayat ini dilemahkan para ulama. Yang masyhurnya dan sekarang di Sahih Bukhari adalah menyempurnakan. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama, menyempurnakan. Berarti tidak ada kaitannya dengan hukum yang luput. Kita hanya sekedar menyempurnakan yang tertinggal. Sempurnakan dengan perbuatan yang menjadikan rakaat yang luput itu sah. Cukup dengan baca Al-Fatihah dan selesai semuanya salam. Bila itu satu rakaat. Ini hadis 508 dan juga menunjukkan tentang berjalan kaki menuju masjid. Apalagi Nabi mengatakan waqtuha tamshun. Ya, datangilah dalam keadaan berjalan dan jangan bercepat-cepat. Berjalan biasa. Berjalan biasa. Dan jangan berlari-lari. Nah, ini menguatkan juga apa yang disimpulkan oleh Imam Bukhari. 909 hadis terakhir di bawah bab ini. Haddatsana Amr bin Ali, kata Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsani Abu Qutaibah, qala haddatsana Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah la a'lamuhu illa an abihi. Ya. La a'lamuhu illa an abi. Kata-kata la a'lamuhu illa an abihi ini adalah perkataan Yahya bin Abi Katsir. Ya. Dia gurunya adalah Abdullah. Sementara Abdullah gurunya ayahnya sendiri yaitu Abu Qatadah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ini hadis Nabi, la taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinah. Janganlah kalian bangkit sampai kalian melihatku. Ya, janganlah kalian bangkit sampai kalian melihatku. Kemudian wa alaikumus sakinah. Dan hendaklah kalian tenang. Dari mana diambil ya dalil dari hadis ini untuk menguatkan bunyi bab itu berjalan kaki? Yaitu dari kata-kata wa'alaikumus sakinah. Hendaklah kalian berangkat dengan tenang. Tenang ini mengarahkan kepada berjalan kaki. Ya. Inilah tiga hadis ya yang dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menganjurkan berjalan kaki menuju masjid. Dan tentu sebagaimana yang tadi kita mulai bahwa ini hanya perkara keutamaan. Perkara keutamaan. Dan bukan berarti tidak boleh menggunakan kendaraan, karena memang Nabi SAW juga ya dalam perjalanan menuju tempat beribadah berjalan kaki, seperti di Mekah untuk tawaf saja dia bahkan tawafnya berkendaraan, dan kemudian para sahabat menuju masjid juga berkendaraan. Hadis tentang pertanyaan salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya berangkat ke masjid dengan menggunakan kendaraan. Lalu apakah yang dimaksud dengan tawakal itu? Kendaraan saya tinggalkan begitu saja, kemudian saya masuk masjid, atau saya kunci ganda? Kalau bahasa kita sekarang ini, saya ikat kendaraan saya, lalu saya bertawakal, atau tawakal itu saya lepas begitu saja, kemudian saya masuk masjid. Ini menunjukkan bahwa mereka ke masjidnya pakai kendaraan. Ya. Tetapi yang utama termasuk ke sholat Jumat adalah berjalan kaki. Ukuran jarak bukan termasuk dalam pembahasan kita. Karena yang mau berjalan kaki dengan jarak 5 kilo saja, jalan kaki dia. Ya. Apalagi para sahabat dahulu, seperti dalam pembahasan kita yang lalu, berangkat dari awali. Ya. Sebelum zawal, tiba sudah berkeringat, berdebu-debu. Ya. Apalagi mereka dari kebun-kebun, dari lahan-lahan, dari lokasi, tidak sempat mandi. Ya. Tetap mereka berjalan kaki. Ya. Jadi tidak ada pembahasan tentang standar jarak. Ya. Yang mau berjalan kaki dengan jarak yang jauh pun berjalan kaki dia. Tetapi bukan berarti yang berkendaraan itu tidak dibenarkan. Ya. Karena memang di zaman Nabi pun juga ada yang berkendaraan. Apalagi orang-orang dari jarak yang berjalan kakinya dia mudah. Jarak antara dia dengan masjid itu hanya 200 meter, 300 meter. Bisa jadi 1 kilo. Ya. Nah ini perlu ditekankan dalam masalah ini, karena memang Imam Bukhari bermaksud demikian. Membawakan bab ini bukan tentang hukumnya. Karena hukumnya para ulama sepakat bahwa tidak wajib berjalan kaki. Tetapi anjuran untuk berjalan kaki. Dan ini seringkali kita hadis-hadis yang tadi kita dengarkan, ya, seringkali kita dengarkan di hari Jumat, ya, idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'auna waqtu tamshun alaikumus sakinah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Kemudian nanti akan ada hadis yang di bab berikutnya, bab yang ke-17. Ini yang sering didengar di hari Jumat, ya. Man iktasala yaumal jumu'ati wa tatahara bima istata'a min tuhrin thumma dahana aw massa min tibin thumma raha falam yufarriq baina itsnaini fa shalla ma kutiba lahu. Ini ya, membantu kita untuk mempelajarinya pada kesempatan yang akan datang dengan mendengarnya selalu di jeda-jeda radio di hari Jumat. Ya. Ini sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya bila mana kita memang ingin menimba ilmu dan faedah dari apa yang disuguhkan di sana. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesimpulan bab yang ke-16 ini ya, jelas ya bahwa dianjurkan untuk berangkat berjalan kaki menuju salat Jumat, apalagi orang yang jaraknya dekat dengan masjid, ya. Dan bukan tidak dibenarkan bukan tidak boleh berkendaraan. Kemudian tentang hukum berjual beli tadi kita sudah simpulkan. Ya, bermula dari azan ketika khatib sudah naik mimbar. Maka pendapat yang kuat sama sekali tidak dibenarkan, bahkan ungkapan para ulama adalah haram. Seperti nukilan perkataan Ibnu Abbas, yahrumu al-bai'u hina idzin. Semenjak dikumandangkan azan tersebut maka haram jual beli sampai selesai salat Jumat bagi mereka yang wajib salat Jumat. Ya. Kemudian bahkan lebih umum lagi perkataan Atha' bin Abi Rabah, segala aktivitas yang menghalangi orang datang ke masjid, ya, di waktu semenjak dikumandangkan azan itu diharamkan. Kemudian masalah yang terakhir tadi adalah masalah musafir. Apakah mesti salat Jumat atau tidak? Pendapat ammatu ahli ilmi, umumnya para ulama adalah tidak wajib salat Jumat atas musafir. Kemudian kita bawakan ada dua kondisi tadi untuk mengumpulkan dua ungkapan tadi. Ungkapan Az-Zuhri bahwa apabila dikumandangkan azan di hari Jumat kemudian musafir mendengarnya dan dia berada di sana dan dia tidak terikat untuk melakukan perjalanan lagi, dan dia sampai selesai sholat Jumat bahkan habis hari Jumat dia tetap di sana dan dia mendengarkan azan, maka dia wajib menghadiri. Tetapi bila dia dalam hendak melakukan perjalanan sebelum Jumat, maka boleh dia meninggalkan Jumat. Ya. Misalnya jam 11 tadi seperti yang kita contohkan. Jadi asal masalahnya hukumnya adalah tidak wajib, tetapi untuk mengambil pendapat tadi kita buatkan kondisi seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini dan bab berikutnya tentang masalah tadi, yaitu tentang hukum memisahkan dua orang di masjid ketika salat Jumat atau ketika hendak salat Jumat. Dan memisahkan tadi ada beberapa kategori, ya. Sengaja memisahkannya sementara tidak ada tempat lagi, atau memisahkan dengan melangkahi. Banyak kategori nanti yang akan kita pelajari tentang larangan memisahkan dua orang di hari Jumat di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita ini. Wallahu alam, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya, ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa keutamaan berjalan kaki ini bukan untuk berangkat tetapi juga untuk ketika pulangnya. Ya, ketika pulangnya. Ya, tentu sesuai dengan jarak jauh dan dekatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita membangkitkan kembali semangat kita dalam beribadah ketika semangat itu sedang menurun? Yang pertama, usahakan jangan turun. Ya. Usahakan jangan turun ini dengan banyak langkah-langkah, trik-trik, ya, kiat-kiat untuk kalaupun dia turun, turunnya tidak drastis. Ya, yaitu kontinu. Melakukan ibadah secara kontinu dan jangan fokusnya pada banyaknya ibadah. Maksudnya ketika sholat malam misalnya, yang dijadikan pusat perhatian bagaimana sholatnya banyak rakaatnya, atau ketika bersedekah fokusnya pada jumlah yang besarnya tetapi satu kali, atau sholatnya tadi hanya satu pekan saja kemudian berhenti. Ini yang membuat kita cepat futur karena fokus kita adalah pada kuantitas. Sementara Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ma dawama alaihi sahibuhu wa inqal. Ya. Ma dawama alaihi sahibuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu. Ini yang membuat kita istiqamah itu, yaitu kontinunya. Meskipun sedikit. wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Adwamuha wa in qalla, yang paling kontinu walaupun sedikit. Ini kiat yang pertama. Bersedekah bisa jadi kalau misalnya kemampuan kita terbatas, ya. Dan kita ingin terus bersedekah, maka cari ukuran kita bersedekah itu yang membuat kita tidak pernah putus. Ya, ukuran bersedekah yang kita mampukan setiap hari, kita mampu lakukan setiap hari. Begitu juga baca Al-Qur'an. Dan ini yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Abu Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang dinasihatkan Nabi ketika dia mengkhatamkan Al-Qur'an setiap hari satu khataman. Ya, salat malamnya hampir sepanjang malam, puasanya juga setiap hari. Nabi SAW memberikan tuntunan agar dia bisa continue sampai akhir hayatnya. Dipilih oleh Nabi yang paling mudah. Ya. Dipilih oleh Nabi yang paling mudah, yang paling ringan. Itu puasa apa? 3 hari dalam sebulan. Ini untuk puasanya. Karena dia puasa setiap hari. Dipilih oleh Nabi puasa 3 hari dalam sebulan. Paling mudah. Ya. Dan itu tidak mesti di pertengahan bulan, di awal bulan, di tengah bulan, di ujung bulan. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah ketika itu, oh saya masih kuat untuk lebih banyak dari ini. Maka dia mengatakan, Nabi mengatakan, ya puasa Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis, 1 bulannya lebih banyak dari 3? Ya lebih banyak. 8 hari. Ya. Tapi dia mengatakan, saya lebih mampu dan lebih kuat untuk berpuasa lebih dari ini. Akhirnya Nabi SAW anjurkan dia puasa setengah bulan, setiap bulannya. Puasa apa? Daud. Puasa 1 hari, besoknya tidak. 1 hari, besoknya tidak. Dan itu yang dia lakukan karena dia ketika itu merasa mampu dan dia tetap ingin istiqamah, itu yang dilakukan sampai meninggal dunia. Tidak pernah berhenti. Cuma dia muncul dari ungkapannya ada rasa penyesalan. Karena dia merasa berat untuk melakukan puasa itu ketika di usia tuanya. Makanya dia berandai-andai. Andai saja saya menerima langsung usulan yang minimal yang disampaikan oleh Nabi, maka saya tidak akan susah-susah. Tetapi dia tetap jaga. Jadi inilah tuntunannya. Memilih amalan yang paling rendah. Tujuannya apa? Yang paling ringan tujuannya apa? Agar kita bisa continue. Ini langkah yang pertama. Begitu juga dalam mengkhatamkan Al-Quran. Dalam sholat malam. Ya, kalau kita bisa continue dengan 3 rakaat saja. Kita 3 rakaat saja. 2 rakaat sholat malamnya, 1 rakaat witirnya. Dan itu terus. Ini luar biasa. Daripada 1 malam, 2 malam, 11 rakaat. Kemudian malam ketiga. Malam ketiga subuhnya terlambat. Ya. Subuhnya terlambat. Malam keempat, dia sholat juga. Cuma subuhnya terlambat. Malam keempat, karena khawatir subuh terlambat, akhirnya tinggallah sholat malam. Ini juga tidak benar. Makanya langkahnya agar kita jangan sampai futur, memilih amalan yang ringan. Yang fokus kita adalah apanya? Kontinunya. Kemudian trik yang kedua, bersama teman yang kontinu. Dalam pengajian ini saja, ini cepatnya kita futur. Apalagi pembahasan-pembahasan yang ilmiah seperti ini. Baca kitab, sarahkan. Apalagi kalau yang mensarahkan, orang-orang seperti saya ini tidak pandai mengukir kata, menyusun kata-kata yang enak didengar, maka cepat kita futur. Langkahnya adalah mencari orang yang lambat futur untuk mendekatinya. Dan ini kita terapkan semasa kuliah dahulu. Ketika bersama orang-orang yang tidak terlalu semangat belajar, pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar. Tetapi ketika kita dekat dengan orang yang semangat belajar, luar biasa. Ya, luar biasa. Di dalam bis saja. Kita asar berangkat ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, isya pulang. Bersama dengan orang-orang itu berangkat dari dari asrama masih karena berbeda-beda asrama untuk menuju bis dan naik dan satu tempat duduk di dalam bis ini luar biasa. Bahkan saya kenal ada orang yang menamatkan Al-Quran hanya dalam bis. Perjalanan pergi ke Masjid Nabawi, pulang dari Masjid Nabawi, tamat dia hafal Quran. Karena proses keberangkatannya itu kan tidak selalu cepat. Datang bis, sudah menunggu di bis itu di tempat mangkalnya di kampus, itu kan menunggu penuh, baru berangkat dia. Masuk bis yang kedua. Bisnya bis Amerika yang kuning itu, yang bis buaya, kepalanya kepala buaya itu. Dahulu ya, kalau sekarang kan sudah bagus lah. Nah, jadi isinya sekitar 50, 45, antara 50. Datangnya mahasiswa kan tidak sekaligus dari asrama yang terpisah-pisah jauh. Nah, menunggu itu, ini memberikan pengaruh dengan teman yang luar biasa. Terkadang hafalan kita bisa murojaah, pelajaran yang kita pelajari hari itu bisa kita diskusikan lagi. Subhanallah. Jadi trik yang kedua, cari teman yang membuat kita tidak mudah futur. Karena memang ada orang yang tipikalnya tidak cepat jenuh, yang selalu bersemangat. Kalau kita hanya semangat di awal-awal kemudian mulai futur. Nah, teman yang seperti tadi itu membuat kita bisa selalu bersemangat. Yang ketiga, doa. Ya, berdoa, minta kepada Allah untuk istiqamah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Memohon kepada Allah untuk diberikan istiqamah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'ati. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini semuanya doa untuk istiqamah, untuk selalu bersemangat. Dan yang keempat, bila mana kita khawatir jenuh dari satu ibadah, maka variasikan ibadah. Karena kalau menonton, manusiawinya pasti cepat jenuh. Makanya dalam kajian Nabi SAW tidak selalu memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh terus. Maksudnya mau'idah. Para sahabat itu tidak diceritakan tentang surga dan neraka terus selalu yang membuat mereka menangis. Tidak. Nabi SAW selang-selingkan. Wa innama yatakhallaluha bil mau'idah. Yatakhallaluhum bil mau'idah. Ya, satu kali satu pekan baru diceritakan tentang surga, tentang neraka. Inilah sekadang memberikan motivasi yang baru, semangat yang baru. Dan yang kelima, berikan hak jiwa. Berikan hak badan kita. Boleh kita pergi untuk bertamasya. Boleh kita berjalan-jalan untuk melihat pemandangan. Untuk melakukan piknik. Ya, itu kebutuhan. Ya, boleh berkumpul dengan teman-teman untuk santai-santai. Karena kita manusia bukan malaikat. Kalau terus belajar dan tidak ada ditimpali dengan yang lain, sementara kita hanya beberapa orang yang wataknya dan sifatnya seperti itu, cepat kita jenuh. Ini mungkin langkah-langkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bertakwa. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah maka kita tidak akan memperoleh hidayah, tidak akan mungkin istiqamah, tidak akan mungkin bisa terus beribadah. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan semangat, Allah yang memberikan kita kemudahan. Ya, makanya terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada? Ya. Berlarinya tidak dibenarkan. Ini harus pahami juga. Berlarinya. Iya, bercepatnya itu tidak dibenarkan. Awalnya kan itu hadisnya. Ya. Karena kan bercepatnya tujuannya menemui imam tadi. Sekarang yang merupakan inti hadis ini adalah berjalan dengan tenang. Jangan kalian pikirkan posisi imam. Ini fokusnya hadis ini. Berjalan dengan tenang, masuk sholat dengan tenang. Apapun keadaan imam, kalian masuk. Itu saja. Bukan mengejar keadaan imam. Tetapi hadis ini intinya berjalan dengan tenang. Nanti, nanti saya ketinggalan. Ya, tidak apa-apa. Nanti saya tidak bisa dapatkan rukuk. Ya, tidak apa-apa. Saya dapatkan nanti imamnya dalam keadaan sujud. Masuk dalam keadaan sujud. Yang luput nanti sempurnakan. Itu. Bukan mengejar keadaan imamnya. Tetapi jalan tenangnya yang merupakan inti dari hadis itu. Paham? Ya. Cukup? Kalau dilihat dari hukum sholat Jumatnya, ya, yang dimaksud dengan ayat tadi dan dijelaskan oleh hadis Nabi SAW dan dipraktekkan di zaman Nabi, itu laki-laki. Bila mana yang wajib sholat Jumat itu laki-laki, maka terkait dengan hukum sholat Jumat itu tidak akan ada, atau terkait, ya, yang terkait dengan hukum sholat Jumat adalah untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Jadi tidak ada masuk di situ perempuannya. Bila mana yang menjual perempuan, yang membeli perempuan, maka tidak masuk dalam konteks itu. Tetapi bila mana yang menjual perempuan membeli laki-laki, maka termasuk. Karena di situ bukan menjual saja, tapi membeli juga. Ya, membeli juga. Lalu bagaimana caranya ketika yang menjual perempuan yang membeli laki-laki? Jangan ladeni. Sikap perempuan yang menjual tadi janganlah dia, karena dia ta'awun 'alal birr 'alal itsmi wal 'udwan. Membantu orang laki-laki tadi untuk berdosa, karena jual beli ketika itu dilarang dan haram. Berdosa yang melakukannya. Memberikan fasilitas dia, oh, ini kan dia jual belinya ketika itu 100 juta, Ustaz. Rugi kalau kita tidak ada. Ya, silakan rugi. Daripada berdosa. Ya. Memberikan fasilitas dengan 100, mendapatkan keuntungan 100 juta semenjak dikumandangkan azan Jumat, ini dosanya besar. Walaupun untungnya duniawi besar, tapi dosanya besar karena dia telah berbuat dosa di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia menuju masjid sementara dia tetap membeli wanita ini, meladeni, memberikan fasilitas untuk berbuat dosa laki-laki tersebut, maka dia berdosa. Ya. Berdosa, memberikan fasilitas kepada orang yang berdosa. Nabi SAW ketika berbicara tentang keutamaan kota Madinah, hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Nabi mengatakan, Al-Madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr. Kota Madinah itu tanah haram. Antara gunung A'ir dengan gunung Thawr. Ya. Gunung A'ir itu gunung yang sejajar dengan Al-Miqat, Dhul Hulaifah. Sementara Thawr di belakang gunung Uhud. Dari utara ke selatan itu jarak tanah haramnya. Dari timur ke barat itu dua perkampungan. La Bataiha. Dua perkampungan yang banyak batu-batuannya. Intinya itu area tanah haram Madinah. Nabi SAW setelah menjelaskan zonanya tadi, batas-batasannya, kemudian mengatakan, Man ahdatha fiha hadatan. Ini yang terkait dengan masalah mediasi, fasilitas yang disiapkan untuk orang berbuat dosa, dosanya sama. Man ahdatha fiha hadatan. Siapa yang melakukan di dalam tanah haram tadi perbuatan hadas, perbuatan pelanggaran dari perbuat syiriknya, berbuat maksiatnya dengan segala macamnya, au awa muhdithan, atau memfasilitasi orang yang berbuat dosa. Perhatikan, pelaku mediator. Nah, pelaku mediator. Apa hukumnya? Fa'alaihi la'natullah. Kedua-duanya terancam laknat Allah. Wal malaika, dan laknat malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat manusia semuanya. Jadi sama, ini yang harus dikhawatirkan. Memang dia tidak melakukan pelanggaran wanita ini, karena dia tidak termasuk dalam larangan berjual beli, tetapi dia sekarang berjualan dengan siapa? Laki-laki. Laki-laki. Dan laki-laki tidak dibenarkan untuk membeli. sebagaimana tidak dibenarkan untuk menjual ketika azan Jumat dikumandangkan. Berdosa. Wanita ini berdosa ketika dia menjadikan laki-laki ini berdosa. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Baik. Kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Oh, kita akan mengikuti ini. Ikut ini. Asal sering mengikuti. Ya. Ya. Insyaallah. Hukum menerima bantuan dari orang kafir boleh tak? Untuk apa? Berobat sah. Bapa kalau dia membantu tanpa kita meminta. Ya, ada teman, anaknya sakit. Dan tidak ada persyaratan apa-apa, ya. Tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada syarat apa-apa. Bantu boleh saja. Nabi SAW kan dibantu juga. Dan bahkan beliau melakukan hubungan diplomasi dengan negara, dengan orang-orang yang tidak mukmin, ya, demi persatuan agar terjaga stabilitas keamanan, seperti dia melakukan perdamaian dengan orang Yahudi di Madinah. Ya, walaupun mereka berkhianat, tapi kan asal hukumnya dibenarkan. Apa? Dengan ketentuan seperti tadi, tidak ada syarat, tidak ada apa-apa, tidak ada tangan, ya. Tidak ada pengumuman, tidak ada iklan. Assalamualaikum. Ya, kawan. مثال ولا ان هي كده ان نذكره مثلا في اسمها لم تذكر مثلا في الخشوع وهذا نذكره او اذا كان ده حاجه فيه مثل عله النهي هنا اذكر ايوه المؤلف في فتح الباري نعم في اخر فإن في ذلك خشوعه صحيح أنا نسيته نسيت لا أظن أنكم لم تذكر هذه الآية بعض حتى لا يقول بعض الجماعة الآن متى أنت وما حكم وما كذا أظن هكذا لا تذكر إلا مثلا يقولون أنا ما تركته لأجل هذا وإنما نسيانا قد يذكر إذا كان فيه